Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, walihada syaddadal imam Ahmad wa ahlul hadithi fi zamanihi ala man yaqulu dhalika. Karena inilah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan ahlul hadith di zaman beliau bersikap keras kepada orang yang mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhlukun. Wafta'ala ba'dul jahmiyati makidatan lil imam al Bukhari liyadriba ahlas sunnati ba'dahum bi ba'din. Dan sebagian orang-orang Jahmiyah melakukan tipu daya terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam rangka membenturkan Ahlus Sunnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Fa'asha'a عن الإمام البخاري أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. Maka sebagian orang-orang Jahmiyah tersebut menyebarkan tentang Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya beliau mengatakan lafzi bil-Qur'ani makhluk. Balil Bukhari yukaffiru man yaqulu lafzi bil Qur'ani makhluqun wa yusaddidu fi dhalika lakin kaduhu fi hadha. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengkafirkan orang yang mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk dan beliau bersikap keras padanya. Akan tetapi mereka sebagian orang-orang Jahmiyah tersebut berbuat tipu daya kepada beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam permasalahan ini. وانطلت هذه المكيدة على بعض أهل السنة. Dan tipu daya ini menimpa pula sebagian ahlus sunnah. ومنهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري رحمه الله وَتَلَامِذُهُ. Di antara mereka yang tertimpa tipu daya sebagian orang-orang Jahmiyah ini adalah Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga menimpa pula murid-murid beliau. Walakin kushifat hadihil makidatu fima ba'du li ahli sunnati. Akan tetapi tersingkaplah tipu daya ini setelahnya oleh ahlu sunnah. وعرفوا منزلة البخاري رحمه الله وعرفوا براءته. dan mereka pun ahlus sunnah mengetahui kedudukan al-imam al-Bukhari rahimahullah dan mengetahui pula sikap berlepas diri al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. وتحدث عن هذه المسألة في كتابه خلق أفعال العباد. Dan membahas dan al-Imam al-Bukhari membahas tentang permasalahan ini di dalam kitab beliau خلق أفعال العباد. ونقل عنه كما ذكر الذهبي في السير أنه من يقول لفظي بالقرآن مخلوق كافر لأنه ذريعة إلى التجهم. Dan dinukilkan dari al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebagaimana disebutkan oleh al-Zahabi di dalam siar A'lamin Nubala bahwasanya al-Imam al-Bukhari mengatakan barang siapa mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk, pengucapanku terhadap Al-Qur'an makhluk, maka ia kafir. Karena ucapan tersebut merupakan wasilah menuju mazhab Jahmiyah. فعرفوا براءة البخاري من هذه التهمة التي كاده بها أهل البدع. Maka ahlu sunnah mengetahui berlepas dirinya al-imam al-Bukhari dari tuduhan ini, tuduhan bahwa beliau mengucapkan lafzi bil Qur'an makhluk yang para ahlul bid'ah berbuat tipu daya terhadap beliau dengannya. Wa qasadu bidzalika tafriqa ahli sunnati wa darba ba'dihim bi ba'din كما يجري مثل هذه المكايد في كل زمان ومكان إلى وإلى يومنا هذا. Dan mereka para ahlul bid'ah maksudkan dengan tuduhan tersebut memecah belah di antara ahlus sunnah dan membenturkan sebagian ahlus sunnah dengan sebagian yang lain sebagaimana terjadi semisal tipu daya ini di setiap waktu dan tempat sampai hari ini. Qala wa man sakata فَلَمْ يَقُلْ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِيٌ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan barang siapa diam, tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pula mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka ia berpemahaman Jahmiyah. Ya'ni yaqulu ana mutawakkifun la aqdiru an aqulal Qur'anu makhlukun wala ghairu makhluqin, yaitu seseorang mengatakan aku bersikap tawakuf, aku tidak mampu mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pula aku mampu mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Hadzal muradu bihi sakata, inilah yang dimaksud Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan diam. Wa huwa tawaqqufu, yaitu bersikap tawakuf. Indama yus'alu, ma ra'yuka bil Qur'ani yaqulu, ma aqdiru an aqula innahu makhluqun wala ghairu makhluqin, naqulu hadha jahmiyun. Tatkala seseorang ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ia mengatakan, aku tidak mampu mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, tidak pula aku mampu mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kita katakan, orang ini berpemahaman Jahmiyah, yakni hadza syakkun, yaitu ini adalah keraguan. La budda minal yaqinis sad'i, wajib untuk yakin dengan terang-terangan. Bi annal qur'ana kalamullahi ghairu makhlukin, bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah bukan makhluk. Amma an tatala'aba wa tatahayala taqula ma adri makhlukun au ghairu makhlukin fahada syakkun wa tashkikun fi kalamillahi. Adapun engkau bermain-main dan berbuat tipu daya, engkau mengatakan aku tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka ini merupakan keraguan dan meragukan firman Allah, wal Qur'anu wadihun fi annahu kalamullahi, dan Al-Quran jelas menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah, dan ucapan Allah adalah sifat Allah, bukan sesuatu yang Allah ciptakan. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila seseorang dari kalangan orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia mendengar kalamullah. Yang dimaksud dengan kalamullah di sini adalah Al-Quran. Maka jelas bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Allahu yatakallamu, Allah Azza wa Jal berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Azza wa Jal berfirman, yang artinya, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihi salam. Hadza bitta'kidi alladhi yarfa'u ihtimal al-majazi. Firman Allah Ta'ala ini disertai dengan penguatan yang mengangkat menghilangkan kemungkinan majaz, yaitu kalimat takliman. Takliman maf'ul mutlak yang menunjukkan makna penguatan. Wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa, dan Allah Ta'ala berbicara kapanpun Allah kehendaki, apabila Allah kehendaki. Kallama al-malaikata wa kallama Musa wa kallama Adama wa Hawwa'a wa Muhammadan alaihi salatu wassalamu wa kallama Jibrila wa anzala alaihi al-wahya lil anbiya'i jami'an. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada para malaikat, berbicara kepada Musa alaihissalam, berbicara kepada Adam dan Hawa, berbicara kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, dan berbicara kepada Jibril. Serta Allah Ta'ala turunkan kepada Jibril wahyu bagi seluruh para nabi. Kallamahu bil wahyi wa yatakallamu. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada siapapun yang Allah kehendaki dengan wahyu, dan Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berbicara kepadanya, jadilah maka jadilah ia. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai nabi, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis ucapan-ucapan Rabbku, niscaya habislah lautan tersebut sebelum habis ucapan-ucapan Rabbku. Dan meskipun kita datangkan tinta yang semisal dengannya. Wal Qur'an wal kutubul munazzalatu 'alal anbiya'i min kalamihi tabaraka wa ta'ala. Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, termasuk di antara ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Famadda'i ila tawakkufi fil Qur'ani. Maka tidak perlu bersikap tawakuf terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Anta la tu'minu bihadhihi al-ayati as-sadi'ati bi anna Allaha takallama wa yatakallamu mata syaa subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau bersikap tawakuf, berarti engkau tidak beriman dengan ayat-ayat ini yang menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Yatakallamu bil kalami syar'i wal kalami al-kauni al-qadari. Allah Ta'ala berbicara dengan ucapan yang berkaitan dengan syariat dan dengan ucapan yang berkaitan dengan takdir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. hanya saja urusan Allah Ta'ala. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Maka mazhab Ahlus Sunnah adalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.